Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Surat Al-Waqi'ah, surat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah makkiyah, berarti surat ini turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah adalah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Idza apabila waqa'atil waqi'ah, terjadi kiamat. Waqa'at, terjadi. Al-waqi'ah, kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pasti akan terjadi kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia. Untuk beralih kepada kehidupan akhirat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada pada peristiwa terjadinya kiamat itu kadibah, kedustaan. Laisa liwaqa'atiha kadibah. Tidak ada kedustaan pada berita tentang terjadinya kiamat. Tentang berita tersebut, peristiwa itu pasti akan terjadi, kiamat pasti akan terjadi, tidak ada kedustaan padanya, tidak ada keraguan sama sekali. Itu adalah perkara yang meyakinkan dan pasti terjadi. Khafidhatur Rafi'ah. Al-Waqi'ah, kiamat yang terjadi itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat itu khafidhatur Rafi'ah. Al-waqi'ah itu, kiamat itu, khafidhatur rafi'ah. Khafidhatun artinya khafidhatun li'unasin fi asfali safilin. Seperti kata Sa'di rahimahullah, khafidhatun li'unasin fi asfali safilin. merendahkan, menghinakan golongan manusia yang nasibnya sengsara dalam neraka jahannam. Tempat yang hina dina, penuh dengan kesengsaraan selamanya, yaitu neraka. Jadi merendahkan segolongan manusia mereka adalah golongan ahlun nar, penduduk neraka. Rafi'ah, mengangkat, meninggikan derajat golongan yang lain dalam jannah. Rafi'atun li unasin fi a'la illiyin, mengangkat derajat golongan yang lainnya yang nasibnya bahagia dalam jannah. Neraka itu di bawah, jannah, surga itu di atas. Iya, di atas langit. Di atas langit ketujuh. Jadi khafidhatur rafi'ah, khafidhatun merendahkan derajat, menghinakan golongan yang masuk dalam neraka. Rafi'atun, mengangkat derajat golongan yang masuk dalam jannah. Tinggi, di atas, dekat posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, segolongan dalam surga dan segolongan dalam neraka yang menyala-nyala. Fariq, golongan yang dalam sa'ir itulah yang rendah, hina, khafidhah, kiamat, khafidhah, khafidhatul lahum, merendahkan mereka, menghinakan mereka dalam neraka. Fariqun fil jannah, golongan dalam jannah, merekalah golongan yang mulia, yang diangkat derajatnya dalam jannah. Rafi'atun lahum fil jannah, mengangkat derajat mereka dalam jannah. Baik, ini makna khafidhatur rafi'ah. Itu salah satu tafsirnya. Nah, idza rujjatil ardu rajja, apabila rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat, gempa yang hebat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah gempa goncangan kiamat. Ini semakna dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza rujjatil ardu rajja itu semakna dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya zalzalah sa'ah, goncangan gempa kiamat itu, syai'un 'adzim, sesuatu yang luar biasa. Sa'ah. Wabuzzatil jibalu bassa. Apa yang terjadi dengan gunung? Bumi bergoncang dengan goncangan yang hebat. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung itu dihancurkan berkeping-keping. Ya. Dihancurkan berkeping-keping, fakanat habaan mumbatta, fakanat habaan mumbatta, maka adalah gunung-gunung itu hancur, ya, beterbangan bagaikan habaan, bagaikan debu. Mumbatta yang berterbangan. Jatuh di permukaan bumi, hilang. Tidak ada bekas. Hilang gunung-gunung itu. Haba mumbatta. Debu yang berterbangan. Digambarkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, kita biasa melihat di ruangan yang gelap ada celah, cahaya matahari masuk. Kita tatap cahaya matahari itu dalam ruangan yang gelap, kamar yang gelap, ada lubang, ya, masuk cahaya matahari. Kita lihat cahaya matahari itu, kita lihat itu debu-debu di situ berterbangan, ya kan? Nah, kita sering itu. Adapun di ruangan yang terang seperti ini enggak kita lihat. Tapi ketika kita di kamar yang gelap yang tertutup rapat, tapi ada lubang masuk sinar matahari, kita lihat itu. Ya, sinar matahari itu, cahaya matahari itu, kita lihat, kita pandang, kita lihat di sini dapati debu-debu berterbangan. Nah, ya, gambarannya seperti itu. Ya. Terbangan jatuh, kal ihnil manfus, pada ayat yang lain seperti kapas yang berterbangan. Ya. Jatuh menerpa bumi, permukaan bumi hilang, tidak ada bekasnya, hilang gunung-gunung itu, ya, sehingga tidak ada itu gambaran tentang gunung-gunung yang tertancap dengan kokoh, ya, ke dalam bumi, jadi hancur berkeping-keping, keterbangan. Baikan debu berterbangan, baikan kapas yang ditiup, ya, jatuh di permukaan bumi, hilang, tidak ada bekasnya, gunung-gunung itu hilang. Apalagi yang selain gunung, apalagi selain gunung, ya, tidak ada apa-apa yang tersisa di muka bumi. Jadi kosong, ya, jadi kosong bumi itu. Wasalunaka 'anil jibali, mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa, Rabbku menghancurkannya berkeping-keping jadi hilang tanpa bekas. Ya. Apa yang terjadi dengan bumi setelah itu? Karena gunung-gunung dan yang lainnya semuanya, ya, tidak ada, hilang tanpa bekas. Fayadaruha qa'an safsafa, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyisakan bumi qa'an safsafa, jadi permukaan bumi yang kosong, qa'an kosong, ya, tidak ada apa-apa di atasnya, tidak ada apapun di atasnya, kosong, safsafa, datar. Bumi yang sekarang ini bulat, ya, bulat seperti bulat telur, ya, dibentangkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Kamadil adim, seperti bentangan kulit. Jadi membentang, ya, datar. Safsafa, la tara fiha 'iwaja wa la amta. La tara fiha 'iwaja wa la amta. Anda tidak melihat di bumi, ya, di hari itu 'iwaja wa la amta. Anda tidak melihat tanjakan, turunan, tidak ada. Rata. Kosong, tidak ada apa-apa di atasnya, ya, membentang, datar, rata, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. Ya. Isi bumi, ya, dari kalangan orang-orang yang terkubur keluar semua, berkumpul di padang mahsyar. Kumpul di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul fasl, hari penentuan, keputusan, ketetapan Allah Taala. Ya. Seluruh makhluk berkumpul di padang mahsyar menunggu datangnya Allah untuk mengadili mereka. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datang Rabb-mu. Yang digambarkan di ayat-ayat ini adalah apa yang terjadi di bawah. Baru saja kita lewati, ya, ada surat Ar-Rahman, apa yang terjadi di atas, bagaimana dengan langit, ya, bintang-bintangnya berjatuhan, langit retak-retak, ya, bintang-bintangnya berjatuhan, hilang cahaya matahari, cahaya bulan, langit menjadi merah, ya, dan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadihan, merah bagaikan mawar merah, bagaikan kulit yang merah. Malaikat menyudut, sudut-sudut langit. Nah, seluruh makhluk berkumpul di padang mahsyar dari kalangan jin dan manusia. Ya, bahkan hewan-hewan juga dikumpulkan untuk kemudian dikisos satu dengan yang lainnya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sampai di situ. Setelah itu dikatakan kepada mereka, "Kuni turaba." Setelah kisos ditegakkan di antara hewan-hewan itu, kemudian Allah mengatakan kun itu roba, jadi debu kalian, hancur semua, selesai. Hanya sampai di situ. Adapun manusia dan jin, astagfirullah, ya, ada kelanjutannya. Ya. Jadi di Allah Subhanahu wa taala, wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, ya. Datang Rabbmu untuk mengadili dan malaikat bersaf-saf. Ya, saf malaikat langit pertama, saf malaikat langit kedua, masing-masing pada posisi langitnya. Nah, bersamaan dengan datangnya awan. Datanglah Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, di atas arasnya. Terlihat arasnya dipikul oleh 8 malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengadili. Tadi disebutkan adapun hewan-hewan itu dikisos, ya. Ya. Kambing yang bertanduk yang pernah menanduk, ya, kambing yang tidak bertanduk dikisos. Dan yang lainnya dikisos. Kemudian kuni turaba. Jadilah debu, selesai sampai di situ. Bagaimana dengan jin dan manusia? Mereka yang mukallafun. Nah, mereka itulah yang kemudian terbagi di hari itu menjadi 3 golongan. Kata Allah Ta'ala, wa kuntum azwajan thalathah, dan adalah kalian di hari itu azwajan thalathah, azwajan ay asnafan thalathah, 3 golongan, terbagi menjadi 3 golongan. Secara global, mujmal, 3 golongan itu Allah katakan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was sabiqun as-sabiqun. Tiga golongan itu disebutkan oleh Allah secara mujmal global tanpa berurutan. Yang pertama yang disebutkan fa ashabul maimanah, maka golongan, ya, ashabul maimanah, golongan kanan. Ashabul maimanah, ashabul yamin, golongan kanan. Ma ashabul maimanah, apakah itu ashabul maimanah? Yakni mereka adalah golongan kanan yang mulia, yang beruntung, yang terangkat derajatnya, yang mereka masuk dalam kategori yang rafiah, khafidatun rafiah. Ini termasuk yang rafiah. Kiamat mengangkat derajat mereka. Golongan kanan yang masuk dalam jannah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan golongan al-mas'amah, golongan yang sengsara. Ashabus simal, golongan kiri yang celaka, sengsara dalam neraka. Ma ashabul mas'amah, apakah itu ashabul mas'amah? Dalam rangka merendahkan, menghinakan mereka. Mereka adalah golongan yang hina, rendah dalam neraka. Itu yang masuk dalam khafidah, yang direndahkan, dihinakan, ya, oleh kiamat yang terjadi. Ya. Jadi ma ashabul masyamah, betapa hinanya ashabul masyamah. Adapun ashabul maimanah, Allah angkat mereka, ma ashabul maimanah, ya, betapa mulianya mereka. Ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, golongan yang kanan, ashabul yamin, ya. Apakah ashabul maimanah, betapa, yakni untuk mengangkat derajat mereka, mengangkat perkara mereka, bahwa mereka betapa mulianya mereka, menjadi golongan yang kanan dalam jannah. Sedangkan ashabul masyamah, golongan yang celaka, yang sengsara, ashabul shimal, golongan kiri, ma ashabul masyamah, ya. Apakah ashabul masyamah, yakni betapa celaka mereka, betapa hina mereka, rendah mereka dalam neraka. Ashab asy-syimal, golongan kiri. Naam, was-sabiqun as-sabiqun, yang ketiga. Yang disebutkan pada urutan yang ketiga pada penyebutan global ini justru merekalah yang tertinggi. Was-sabiquna as-sabiqun. Yaitu as-sabiqun, golongan yang mendahului yang lain dengan iman dan amal soleh. Jadi wa kuntum azwajan thalatha, tiga golongan itu adalah ashabul maimana, ashabul yamin, kemudian yang kedua ashabul mas'ama, yaitu ashabul shimal, kemudian as-sabiqun as-sabiqun. Baik. Di dua golongan dalam jannah yang tertinggi adalah as-sabiqun, yang mendahului yang lainnya dengan iman dan amal solehnya. Ini yang tertinggi, ya, pada tingkatan jannah, derajat jannah yang tertinggi, yang paling atas. Kemudian golongan yang kedua dalam jannah tingkatannya di bawah yang pertama, di bawah as-sabiqun, mereka adalah ashabul maimanah, ashabul yamin. Kemudian satu golongan dalam neraka, yaitu yang celaka, yang sengsara dalam neraka, ashabul mas'amah, ashabus shimal, golongan kiri. Nah, kemudian rincian tentang tiga golongan ini, ya, dimulai dengan yang tertinggi derajatnya, yaitu as-sabiqun. Allah mengatakan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan seterusnya kita pelajari tafsirnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fiik. Fadlul jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.